Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kanca-kanca jamaah pengaosan kitab Syarah Likam ingkang kula hormati. Pada pengajian ingkang sampun kepengker kula kali panjenengan sampun dipun ajak mirengaken tata kramane tiang donga dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan ing dalam donga nang Gusti Allah memang perlu tata krama, perlu sopan santun. Mila saking menika, kelanjutan saking cerita menika badhe kula waosake. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fitaraini amin. Wa talabuka utawi oleh sira nubrih li ghairihi maring liyane Allah. Bayani goer minal akrodi, bayani saking biro-biro bondo adunya wiyati kang bongso dunyo, wazakharifia lan biro-biro papaese dunyo, wamanasibia lan biro-biro bagiani dunya wiyah, waminal mukasyafatilan saking biro-biro penggawe buka barang kang samar, wal karomat lan biro-biro karomah, wal ahwalilan biro-biro tingkah, wal maqamatilan biro-biro pangkat iku likillati ayaika krono titike isin siro minhu saking Gusti Allah. Id lau hasola krono lamono hasil laka kadwi siro opo hayaun isin minhu saking Allah lama wa lama tolabat lama iltafatta moko yaktini ora noleh sobo siro ila ghairihi maring liyane Allah wa talab talan nuprih siro syai'an ing suwici-wici siwa hukang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan mestinya tahu bahwa hidup kita dan mati kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sampean lek sembayang niko. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lek jarine arek sing biasa belajar tajwid, biasane salat niku diwaca tafkhim. Maknane macane ngeten, wacane tok maknane pancet. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teng Al-Qur'an iku kenek diwaca macam-macam. Syukur panjenengan ngerti datang kaole. Lek ndak ngerti ojo ndak iso. Koyok maca Fatihah niku. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mimi diwaca dawa. Niku sae, niku jenenge matobi'i. Wonten sing maca cendhek. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Oleh, wonten ulama sing ngasalaken maca cendhek ngoten. Lho, lek kepingin iso ngene iki sampean kudu ngaji. Kudu mondok. Ngoten. Cuma niki sebagian saja. Inna sholati wa nusuki satemene sholat ingsun, wa nusuki lan ibadah ingsun, wa mahyaya lan urip ingsun, wa mamati lan mati ingsun iku lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua sesuatu yang kita lakukan di alam dunia ini adalah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Duduk mergo apa-apa ya wis mergo karena Allah Subhanahu wa taala tok. Sampean katene njaluk apa? Njaluk dunya, dunya lho tek Gusti Allah. Sampean katene njaluk akhirat, swarga, swarga tek Gusti Allah. Sampean katene njaluk segoro, segoro niku tek Gusti Allah. Sampean katene njaluk pangkat. Njaluk pangkat iku teke Gusti Allah. Ula apa katene njaluk liyane Gusti Allah? Ndak katik wis, panjenengan lek kepingin njaluk apa? Nun sewu ya njaluk ridane Gusti Allah ngoten to. Lho sak niki umpama ana uwong njaluk sing dijaluk sak liyane ridane Gusti Allah. Contone ngeten. Ya Allah Gusti, kula niki panjenengan paring rezeki sing jembar Gusti. Dek saged ndamel griya sing mapan. Napa griya kula sakniki kebocoran? Banjir kebanjiran, udan kebocoran, lek bengi akeh lemute. Sampai koyok doyong umah kula niki Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan, kersane kula saged ndandani umah biar saya bisa memperbaiki rumah saya Gusti. Utawa njaluk pangkat. Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan Gusti. Kulo niki kepengin dadi ketua tukang parkir. Kulo jeneng iso dhe pemasukan setiap harinya sekian ribu. Setiap harinya saya mendapat ceperan sekian. Dijaluk nang Gusti Allah pangkat. Kulo kepengin gada titel. Kulo kepengin gada karomah. Kira-kira wong niku nang kulo sungkan Gusti. Kulo nyun datang panjenengan Gusti. Kulo nyun santri sing kata. Bab kula lek gak ada santri niku salaman kok santri kula niku nek salaman nang kula ngambung tangan. Salah ngambung tangan kadang-kadang ono ngrenjele Gusti. Dijaluk nang Gusti Allah. Disuwun nang Gusti Allah yang diminta hal-hal seperti ini. Kula kepengin Gusti jarene sing medhukun. Pinake dayoe Gusti. Kula kepengin gak ada keanehan, ingin punya al-ahwal. Tingkah-tingkah yang tidak dimiliki oleh orang. Kulo kepingin pendungo kulo mandi, pengucap kulo mustajab Gusti, sing dijaluk nang Gusti Allah ngotan-ngotan to. Kulo kaling ya kali panjenengan, le isine penjaluke nang Gusti Allah mek model-model koyok niku wau. Sing dijaluk sak liyane ridane Gusti Allah, berarti kulo ambek sampean niki termasuk orang yang tidak punya rasa malu datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Cara jawane niku termasuk rai gedhek. Ngerti rai gedhek gak sampean? Rai gedhek ku ndak duwe isin. Ndak punya rasa malu. Wong barangan sing dijaluk duduk-duduk. Kaya wong medhayo nang omahe wong. Kan keperluane dek niku kepingin kepethuk karo sing duwe omah. Karena dia punya kepentingan ingin minta tanda tangannya orang yang punya rumah. Barang tutuk di umah niku sing dijaluk kursine, sing dijaluk akuariume, sing dijaluk TV-ne, sing dijaluk radione, ini kan berarti uang ndak duwe isi niku. Napa kok ngoten? Karena dia tahu dia datang ke rumah orang itu hanya perlu sama orangnya saja. Lek wis uangnya kene, wis uangnya saken, apapun masih ndak dijaluk, insya Allah bakal dikekno. Lah kula kali panjenengan njaluk nang Gusti Allah, barang sing dijaluk sak liyane Gusti Allah. Berarti kula ambek sampean niki ndak duwe rasa isin. Kok andai kata ndek ati niki ana rasa isin ndak mungkin. Kula ambek sampean njaluk liyane Gusti Allah. Mila Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaren nang Gusti Allah, "Muhammad, kuwi njaluk pangkat apa njaluk ilmu selamat dunia akhirat?" Sing dijawab datang Gusti Kanjeng Nabi, "Kulo nyuwun ridane panjenengan. Kulo nyuwun selamat dunia akhirat sing sesarengan kelawan ridane panjenengan." Sebab napa? Sebab lek sing dijaluk niku urusan dunia, akhirat tindak kira katut. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam nang Allah ditareni kon njaluk keraton, kerajaan kon opo njaluk keimanan, kedekatan datang Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat. Sing dipilih teng Nabi Sulaiman njaluk selamat dunia akhirat. Krono sing dijaluk niki selamat dunia akhirat. Nabi Sulaiman dadi wong selamat, pangkate katut, dunyane yo melok katut. Saking sugene Nabi Sulaiman sampai Nabi Sulaiman bisa mempersunting orang tercantik pada saat itu dan terkaya. paling ayu, yo sing paling suki. Lenda oleh barokah keselamatan dunia akhirat ndak bisa Nabi Sulaiman menjadi suaminya Ratu Bulqis. Ratu Bulqis niku wong ayu. Saking ayu ni kentol ini ku jarene ndek Quran niku koyok koco, saking ayu ni. Kentol ini ku koyok koco. Njajal wis saiki ndolek wong sing kentole koyok koco. Lah ono lek kentole koyok kentole sapi akeh. Nabi Sulaiman sing dijaluk dudukan donya, Cak. Kula mek sampean sing dijaluk dhuwit. Montor. Omah sing apik, apa sing dijaluk iku moh? Ndak mari-mari. Njaluk iku aja akeh-akeh, njaluk ridane pangeran tok mari, wong kon niku urip sediluk. Sing dijaluk, njaluk rezeki sing jembar. Bayaran sing awak kowe. Emas sing sak tumpuk, kate gawe opo? Lek wis dhewe apik sampean katene opo? Katene urip 1000 tahun, ndak bisa. Katene urip masuk swarga mergo omahe apik, ndak bisa, Cak. Ana perlu nek sampean njaluk barang sakjane ning Gusti Allah. Ndak izin ta sampean nang Gusti Allah njaluk barang sing duduk-duduk niku. Njaluk mobil, njaluk sepeda motor, njaluk duwe, njaluk pangkat, kok didilereni. Nang jragane nempel ngalor ngidul, dilat ngalor ngidul, kuatis dak dikarepi wong heureuh. Donya tok ta sing sampean ndek uteki. Kula ngomongne dene iki koyok-koyok, kula ambek panjenengan iki ndak duwe izin nang Gusti Allah lek njaluke niku sakliyane ridane Gusti Allah. Niki ing dalam donga ya perkara sampean katene nyambut gawe apa sing penting halal sak karepe sampean ya lek donga aja akeh-akeh. Mbok pian donga nang Gusti Allah sampe cangkeme blangkemen. Sampe metu untuke jarene Gusti Allah ndak sida le ya ndak kira sida. Lek sampean njaluk ridane Gusti Allah, Allah lek rido opo wae dikekno nang sampean. Lu sudah tahu lek kula ambek sampean njaluk ridane Gusti Allah tuh akan ikut semua, tapi kenapa kok masih minta yang lain? Njaluk soge. Enak ta soge niku? Njaluk pangkat. Enak ta pangkat niku? Wong soge niku melarat. Enak-enak wayahe turu, wong-wong sing ndak duwe turu, awake ndak iso turu mergo wedi kemalingan. Enak wong sing ndak duwe niku turu ndak kadi kepikiran apa-apa, wong sing sugih kae turu tilpune teko, "Halo, Krin. Ada apa? Bos, mobilnya kecelakaan." Kecelakaan. Kadi turu maning oleh sak jam. Krin, "Halo, Bos. Oh. Iki utange wong ndak gelem nyaur, Bos." Krin. Ana maning teko, sepeda montore kelakre coplok dan seterusnya. Mikir donya. Turung lek pangkat, lek sampean korupsi, didelok terus nang wong sing berurusan dengan korupsi. Dalam hal ini mungkin KPK. Gak enak iku sing nek donya KPK, nek akhirat besok nemen pean dom-dom duit miliatan iku duit sapa? Wong nyambut gawe matun lho sedina 10.000, sampean katene oleh setahun pirang-pirang miliar iku sampean titeni duit sapa? Pangkat seperti itu sing sampean jaluk. Ing dalam donga nang Gusti Allah, kita sebaiknya hanya minta ridho ni Gusti Allah. Perkara panjenengan oleh pangkat, oleh rezeki sing bak, ya wis syukur ana nang Gusti Allah. Carane ya ngaji disaring. Ditemeni, digoleki sing halal. Njaluke ya njaluk ridho ni Gusti Allah tok. Lek wis Allah ridho, apa sing sampean turuti, insyaallah hasil kabeh. Sampean njaluk ya Allah Gusti, kulo kepingin tempat parkir sing wonten ndek ngarepe mall niku Gusti. Dijaluk nang Gusti Allah bareng dijaluk oleh rong tahun dirampas nang kancane dhewe sampai dadi lancaruke. Mati koncone luru, mari ngono balas mateni wong luru. Mati maning luru, mateni maning luru. Inikah pekerjaan yang sampean pinta yang sehingga mengorbankan nyawa orang lain yang tidak bersalah? Mboten enak njaluk barang-barang sing model kasaran kaya ngoten, mboten enak. Sing paling enak niku njaluk ridane Gusti Allah. Njaluk apa kon le kula nyuwun panjenengan ridho dateng kula sampun. Kula nyuwun dateng panjenengan, panjenengan legawa dateng kula sampun. Gusti lek wis legawa, mbuh, donya katut, pangkat melok kabeh, ilmu melok kabeh, wong seneng kabeh. Nakati ribut-ribut wiritan sun mata aji-ajine demar mesem aja bapak menungso ketang melok nyrenge. Jadi ini sopo. Iku lah akali kula ambek sampean nih. Lek Gusti Allah tak seperti itu. Wa talabuka min ghairihi utawi oleh nuprisiro min ghairihi saking liyane Allah. Bi anta wajah ta kelawan yen tong ngadepaken sapa sira ila ba'din nasi maring setengah menungso. Ngadepaken perlu ne litat lubadra pun nuprih sapa sira minu saking ba'dun nasyai'an eng swici-wici min a'radid dunya saking pira-pira bondo dunya ghafilan hale nglalekaken sapa sira fi hali talabi ing dalam nalikane nyuprih an maula kasaking bendarane sira liwujudi bu'dika krono anane adoe sira anu saking Allah subhanahu wa ta'ala idlau kunta krono lamun ono sapa sira qariban iku wong kang parek sapa sira minhu saking Allah lakana moko yaktini ono opo ghairuhu liyane Gusti Allah ba'idan niku kang ato angka saking siro. Sakniki siji maning lek wau nyaluk ridane Gusti Allah, sakniki panjenengan nyaluk nang uang duduk nyaluk nang Gusti Allah ngalor ngidul ngisat ngisot singkatini amar makruf wedi kuatir dipecat. Aku li amar makruf iku ndak dikarepi aku nang atasanku akhir dicoret aku ndak dipenggawean ndak dibayaran ndak mangan anakku. Sampean mengharapkan belas kasih daripada manusia tapi sampean melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean kepingin oleh ridani makhluk tapi sampean bertentangan dengan keinginan Allah zat yang maha kuasa. Sampean kepingin disenengi makhluk tapi sampean melupakan murka Allah sehingga menghalalkan segala cara. Wong sing jaluk barang nang liyane Gusti Allah niku ndutun oleh awak ini ku kotor reget ado nang Gusti Allah sehingga katene ngene wedi katene ngene wedi katene ngene wedi apa maning wong duwe borok. Tiang duwe borok katene ngilokno boroke wong kuwatir boroke dhewe diutik. Lek tiang mboten gak ada salah mboten. Wong ndak duwe salah masih diutik boroke uti-utiken wis. Wong aku ndak duwe borok, iya kon duwe borok. Nek ndak duwe borok, ya ndak wedi diutik nang tiang. Lelek kula ambek panjenengan niku dhisikno njaluk liyane Gusti Allah. Kula panjenengan njaluk nang makhluk niku berarti kula mbek sampean cedhekan nang makhluk iku timbang nang Gusti Allah. Ngesot ngesot dadi anak buah saking kuatir ndak dikarepi kuatir ndak disapa jok sapa wis ndak butuh ngoten mestine. Artinya bukan berarti kula kali panjenengan niat bermusuhan dengan manusia niat bermusuhan kali makhluk mboten cuma kulo kali panjenengan mendahulukan rida ne Gusti Allah nang makhluk ojo nyala-nyala wis mari pun ndolek panjene salah yo panjenengan ngomong salah supaya mboten bareng-bareng mlebu nang neraka lek panjenengan bener monggo dibeloni niku tandane panjenengan cedek nang pangeran duduk cedek nang wong niku ketimbang nang Gusti Allah. Nang menungso cedek nang Gusti Allah ndak pati keto. Kan kualik niki jenenge. Jaluke nang menungso, kula nyuwun tulung iki aku pengin ngene anu-anu. Segala sesuatu dilakukan hanya untuk mendapatkan ridane menungso. Duduk ridane Gusti Allah, duduk. Jaluk iyone menungso, duduk iyone Gusti Allah. Iku duduk nolek kula panjenengan niki adoh datang Allah subhanahu wa ta'ala. Wong didep nang sampean. Lek wong wis ngadep nang sampean, sampean jaluk ya apa-apa. Mboti jaluk donya, mboti jaluk macam-macam pun. Panjenengan jaluk nang makhluk berarti sampean cedhekan nang makhluk ketimbang nang Gusti Allah. Lah lek wis cedhekan nang makhluk ketimbang nang Gusti Allah. Wong sing duwe hak veto niku Gusti Allah. Dari makhluk yang ngalor. Dari Allah ngetan. Niki dalam hal minta meminta, dalam hal usaha kewajibane menungso. Sampeyan usaha pun sak kerso. Tapi engkuk kula kali panjenengan, kula wingi maca koran, jarine koran, harus siap berhasil, siap tidak berhasil, siap menang juga siap kecewa. Niku menungso. Krono kula kali panjenengan ana ndek donya iki padha-padha ndak melok duwe karep. Sing duwe karep iku mek Gusti Allah. Jadi ini Gusti Allah dikongkon ngalor. Masih sampean kai bendungan tebele 3 kilo, dawane 3 kilo, dukure 3 kilo. Jadi Gusti Allah jebol, jebol cak. Ndak kuatir, kuatan takdir Gusti Allah karo bendungan iku lho panjenengan. Dilek wis kula ampek sampean iki atuh tak Gusti Allah. Iya wis Gusti Allah ndak direken, menungso tok sing direken. Ngalor ngidul nyikut, ngalor ngidul ngantuti uwong, ngalor ngidul ngilokno uwong. Nopo perlune panjenengan ngilokaken tiyang? Mboten wonten perlune. Wis awak dhewe monggo kita koreksi. Nyedhek nang Gusti Allah. Perkara tiyang elek datang kula panjenengan sak karepe wis. Ojo mbahas apa maning rasan-rasan. Mboten perlu. Panjenengan rasan-rasan iku lek panjenengan ngrasani elek, panjenengan kudu njaluk sepuro nang sing dirasani. Panjenengan ngelokno wong lek sing dielokno ku ndak trimo, panjenengan kudu njaluk sepuro. Tapi lek panjenengan mancer nang Gusti Allah sangkar be pangeran wis. Pokok aku jare Gusti Allah kongkon ngulon ya wis ngulon. Jare Allah kongkon ngetan ya wis ngetan. Wah, ndak ono perkembangan jare ni sinten. Wah, ta perkembangane ya iku perkembangane makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dekat dengan makhluk. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kula kali panjenengan dikongkon ngedo teko makhluk, mboten. Sing elek adono, sing apik cidek ono. Lek ono wong elek sampean edoi kirane waras adono. Lek ono wong elek kirane waras lek dicedeki sampean cedeki. Iku jenenge panjenengan nyedek nang Gusti Allah. Nyedek nang menungso niku bukan berarti nyedek nang Gusti Allah bukan berarti kula kali panjenengan lali nang menungso, mboten. Kita berbuat kepada manusia yang mana saja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge nyedek nang Gusti Allah, Cak. Duduk kok berarti kula ambek sampean kok nyedek nang Gusti Allah mbayang terus dak metu-metu teko masjid, anake 7. Bojone 3. Terus anake katimangan opo lek sampean wiritan tok. Duduk niku maknane nyedek nang Gusti Allah, awake nyambut gawe kuabeh niat ngingoni anak bojo supaya kuat ibadah, iku jenenge ya nyedek nang Gusti Allah. Tapi maknane niku ojo berarti kula ambek sampean menjadi hamba selain Allah. Krono kewaden nang makhluk dikongkon ngetan-ngetan senajano bertentangan karo ridane Gusti Allah. Bertentangan karo perintahe Gusti Allah, bertentangan karo larangane Gusti Allah, dikongkon ngetan-ngetan. Dikongkon ngulon-ngulon tanpa melihat ada larangan atau perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge wong atuh saking ngarsane Gusti Allah. Id laukun takoriban, sebab andai kata sampean niku cedek nang Gusti Allah, ndak mungkin sampean katene njaluk nang uwong. Ulah apa njaluk nang uwong di pinggiran nang Gusti Allah? Padha sampean katene tuku rokok, umahe di Pasuruan. Umahe teng Jalan Jawa. Ulah apa katene tuku rokok nang Kebon Agung, lek di Pasuruan dhewe ana. Oleh panjenengan teko Pasuruan tuku nang Kebon Agung mergo di pinggir-pinggire ndak ana. Lah panjenengan ge ngoten, njaluk nang liyane Gusti Allah. Njaluk nang makhluk iku kan tandane panjenengan ngeroso ado saking Gusti Allah. Padahal Gusti Allah iku cedhek. Lho kok panjenengan sik njaluk nang sing ado mawon, iku sing salah sapa? Ya sampean. Nek Allah cedhek aja njaluk nang manungsa, nang Gusti Allah. Nah, ketika kita berhubungan dengan makhluk, ya kita ngomong aja dengan makhluk, tapi intinya kula kali panjenengan ngerubuh sedaya datang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menghilangkan usaha kulo panjenengan sedoyo. Usaha ya pancet, tapi penjaluknya nang Gusti Allah, ngoten. Bapak kulo panjenengan jaluk nang makhluk berarti atuh nang Gusti Allah. Walau kuntala mono ono sobo siroiku musyahidan wong kang nyakseni likur bihi maring parke Allah mingka saking siro laktafaita moko yaktini ngalap cukup sobo siro bihi kelawan Allah ansa iri kholkihi saking sekarani makhluki Allah. Lakin tapi ni wujudul bukti utawi anani sifat atuh kodo ikunat terapi apa wujudul bukti alaikah atas siro bisyuuri kelawan ngeroso bil ghairi kelawan liyane Allah hatta tawajjah tahenggo madep siro ilahi maring Allah watolabeta lanuprih sopo siro minhu saking ghair Dadi fatolabu mongko utahe penuprikulu sakabehane talab minal muridina saking sakabehane wong kang ngarepaken wusul datang Allah, maklulun iku kang den ilati kabeh. Sawaun iku padha uga kana ana to ana apa talab iku muta'alliqan kang gumantungan bil haqi kelawan Allah zat kang hak awil khalqi utawa kang makhluk. Utawa mari kelawan makhluk. Illa makana angin barang kana kang ana mangko ala wajib ta'abbud ing atase dalan amri ibadah. Ing atase dalan ngrasa dadi kawula wa ta'addu bilang gawe pengerti wa tibail amri lan nurut perintah wa idharil faqati lan mertelaken butuhne awak kula panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Kalau kita dapat menyaksikan dengan mata hati kita bahwa Allah itu dekat dengan kita, niscaya sampean tidak akan butuh kepada makhluk. Butuhne namung datang Allah. Cuma memang asli sifatnya menungso niku butuh nang menungso. Yolek tepak usaha, tetap ngomong karo menungso. Tapi andai kata apa yang diusahakan itu berhasil lewat manusia, itu hakikate duduk teko menungso iku. Sing ngersakne menungso iku ngekei iyo nang sampean. Sing ngersakne menungso iku meridoi sampean, iku Gusti Allah. Jalaran teko opo sing dikarepno Gusti Allah. Wong ndak dikarepi menungso kok susah. Lalek ndak dikarepi Gusti Allah ndak tahu mikir. Ado teko menungso kok susah. Lek awake ndak tahu sembayang nyerenge-nyerenge. Mestine wong niku lek ado teko menungso mboten susah, tapi ketika dia meninggalkan sholat jangan sampai 5 waktu, 1 waktu saja dia sudah menangis karena merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dungo ndak gelem dungo nang Gusti Allah, njaluk nang menungso tok. Ngalor ngidul lobi sing dilakoni lobi karo menungso dungo ndak blas. Lho niki sing keliru. Lek sing apik ya nggih kedua-duanya kita tempuh, lobi ke manusia kita lakukan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita jangan sampai lupa. Hablum minallah wa hablim minannas. Ikatan dengan Allah dan ikatan dengan manusia itu tak harus ada tasyriknya. Tapi yang diutamakan tetap kabeh niku kudu penjaluke dateng Gusti Allah. Lek kula mbek sampean wis ngrasakake Gusti Allah cedhek, mesti niku kula kali panjenengan ndak butuh nang liyane Gusti Allah. Cuman krana kula kali panjenengan iki pancene adoh ati niki nang Gusti Allah. Moko krasa koyok-koyok yang berpengaruh di dunia ini menungso iki krana duwe jabatan. Krana duwe donya, krana duwe titel ustad, krono duwe titel kiai, krono dadi jeragan, krono dadi bos. Oleh kulo panjenengan ngeroso bahwa kita di bawah pengaruh mereka itu krono kuro kali sampean niku ado nang Gusti Allah. Di hati niku saben ono sak sret jare niku kersane mboten ono kersane Gusti Allah. Dikei nikmat sret syukur boleh aku dikei nang A. Oleh nikmat maning syukur aku boleh dikei B. A betok sing dadi totoan duduk Gusti Allah. Lalek menungso niku jidak nang Gusti Allah oleh nikmat. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti, panjenengan maringi nikmat dateng kulo. Oleh bala, alhamdulillah, matur nuwun Gusti, panjenengan purun nyopo kulo. Oleh nikmat rosok gede, alhamdulillah, matur nuwun Gusti, kulo diparingi dateng panjenengan lintang makhluke panjenengan. Terus bersyukur dan bersyukur dalam segala halnya. Allah mboten nate dilalekno. Lek wis ndak tau ngelalekno nang Gusti Allah berarti muraga bae panjenengan niku pancet. Lek muraga bae pancet berarti panjenengan niku pantas menyandang titel waliullah. Kekasihnya Allah yang selalu muraqabah kali Gusti Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Perkara usaha wong jenenge menungso nggih tetap usaha. Dadi lek ngoten panjaluke wong sing ngersakne wusul datang Gusti Allah niku kabeh maklulun diilati. Baik yang berkaitan dengan Allah atau dengan makhluk. Sampean njaluk napa manusia ana ilate. Sampean njaluk nang Gusti Allah, Gusti, kula nyuwun slamet datang panjenengan. Apa kok nyuwun slamet? Ilate mergo wedi mlebu neraka. Gusti, kula nyuwun anak kula saged ngaji, Gusti. Apa kok kuwi duwe anak iso ngaji? Sebab tujuane besok lek mati ana ndek kuburan cek ne ana sing maca no Fatihah. Gusti, kulo kepingin sugi, Gusti. Apa perlu nih jaluk sugi? Kulo kepingin datang Mekah Madinah ngeterno anak kali bucu. Semua permintaan muridinal wusulillah, wong singarno wusul datang Allah itu diilati. Baik yang berkaitan dengan Allah atau dengan makhluk, semuanya itu diilati. Ilama. Ono penjaluk sing tak diilati, ilama kana ala wajib ta'bud. Kecuali sing dalan niat ibadah lan toto kromo. Sampeyan donga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Atine dhewe takon, kula apa kon kok ndonga? Aku ndonga iki polahe diperintah Gusti. Allah ana di Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Ditakon maning atine umpama ndak diterima dongamu, iku sakarepe Gusti Allah. Umpama diterima sakarepe Gusti Allah, sebab sing duwe ketrima utawa tidak niku Gusti Allah. Aku ndonga iki ndak ana tujuan apa-apa, murni krana nderekaken dawuhne Gusti Allah, ndak kepingin apa-apa. Dadi kabeh donga niku ana ilate, ana sebabe. Apa kok kepingin pangkat krana ngene? Apa kok kepingin donya krana ngene? Apa kok kepingin rabi krana ngene? Apa kok kepingin soge krana ngene? Sing ndak ana pangkat niku mung setunggal, doa yang disertai hanya ada tuntutan rasa, merupakan pelaksanaan daripada perintah Gusti Allah. Niku tok donga sing mulni. Liyane kuwi wis ana ilate kabeh. Mila kula kali panjenengan tata krama nek donga niku mek setunggal sakjane. Ula apa donga? Ya boleh diperintah Gusti Allah. Kepingin diterima ndak? Diterima sak karepe, ndak diterima monggo kersane Gusti Allah. Lho kok ngoten nggih? Wong Gusti Allah itu sudah tahu dengan apa yang kita inginkan dalam hati kita masing-masing. Jadi masih tidak kali dikrentek nonde hati Gusti Allah wis krungu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niki sedikit urunan kula datang panjenengan sedaya. Lek wonten salah lupute kula njaluk sepuro. Lek wonten bener niki saking Gusti Allah. Saestu mandar muga kula niat ngandani awak kula kiambek panjenengan derek mirengaken saged mendet ingkang wonten manfaate. Menawi mboten wonten manfaate monggo panjenengan tebi. Lek wonten manfaati monggo njenengan lampahi tanpa melihat itu siapa yang ngomong. Sing penting enak nang ati sampean lakoni. Lek ndak enak nang ati ojo dilakoni mboten katik rasan-rasan. Sakni panjenengan duwe dosa nang kula. Sampean ndak sempat njaluk sepuro engko le mati dhisik ya apa engko ana ning akhirat. Kula nerima Gusti Allah kuatir ndak terima. Lah kula nggih ngoten, umpami wonten dawuh kula ingkang radi nyinggung dhateng panjenengan, saestu niat dalem mboten wonten niat kados mekaten. Kulo kiambek nggih wedi dituntut nang sampean besok di akhirat. Wedian kulo padha wedini, dadi padha njaluk sepurane. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.